Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyuhan nas qani bid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir. Kita masih pada surat Al-Hasyr, tafsir surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kita langsung saja membaca lanjutan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nafir As-Sa'di rahimahullahu taala. Telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwasanya di antara keistimewaan orang-orang Anshar adalah sifatul izhar. Mereka memiliki sifat al-izhar, yaitu lebih mendahulukan saudaranya, dari dirinya sendiri, padahal dia butuh. Dia lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, padahal dia juga membutuhkan perkara tersebut. Tetapi karena dia mendahulukan saudaranya, dia berikan perkara yang dia butuh tersebut kepada saudaranya. Inilah yang menyebabkan orang-orang Anshar diantaranya dipuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kisahnya Abu Talha, salah seorang sahabat Anshar yang dia rela kelaparan di malam hari, dia, istrinya, dan juga anak-anaknya, dalam rangka menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tamu mereka makan, biarlah mereka kelaparan pada malam itu. Sebaliknya, sifat yang jelek lawan dari al-izhar adalah al-azhar, yaitu seseorang lebih mendahulukan mementingkan dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana keadaan orang lain. Yang penting bagaimana dia puas, bagaimana dia bisa makan, terserah orang lain tidak bisa makan. Yang jelas, semua perkara dia inginnya dia yang lebih duluan, yang lainnya nanti. Ingat, ini dalam perkara duniawi. Qala fidin rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimahullahu ta'ala, wal-izhar aksul azhar. Izhar adalah lawan dari al-azhar. Fal-izhar mahmudun wal-azharatu mazmumatun. Al-izhar itu terpuji, sementara al-azhar lebih mementingkan diri pribadi, itu tercela. Li'annaha min khisalil bukhli wasyuh. Dikarenakan seseorang yang selalu mementingkan dirinya pribadi, didahulukan, itu termasuk perangai kebahilan dan juga pelit. Di antara ciri perangai orang yang bakhil, orang yang perit, pelit adalah apa? Dia selalu mendahulukan dirinya pribadi. Nah, tidak peduli dengan orang lain. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari sifat pelit, bakhil. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya innama ahlaka man kana qablakum asyuh, hanya saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat pelit yang ada pada diri mereka, bakhil, tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, Islam, ahli sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk meniru sahabat orang-orang Ansor yang mereka adalah orang-orang yang dermawan, suka membantu, suka memberi, apalagi terlebih lagi dalam keadaan mereka butuh, bukan menjadi orang yang bakhil, sulit untuk berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ta'amul wahid yakfi itsnain. Makanan satu orang itu mencukupi dua orang. Ta'amul itsnain yakfi tsalatsah. Makanan dua orang itu mencukupi tiga orang. Ta'amul tsalatsah yakfi al-arba'ah. Makanan tiga orang itu bisa mencukupi untuk empat orang dan seterusnya. Sehingga jangan khawatir pikiran-pikiran nanti kalau saya berbagi yang enggak cukup insyaallah taala. Yang membuat engkau merasa enggak cukup itu karena rasa pelit yang ada pada dirimu. Ini kana fitin rahimani wa rahimakumullah, dijauhkan dari sifat bakhil dan pelit. Kata Rasul Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa may yabqal fa inna ma yabqalu li nafsihi. Atau an-nafsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang pelit, maka pada hakikatnya dia pelit kepada dirinya sendiri. Nah, barang siapa yang pelit, bakhil, pada hakikatnya dia bakhil kepada dirinya sendiri. Dia maunya makan sendiri. Nah, tidak mau berbagi sama sekali. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih seekor kambing, kemudian beliau keluar. Ketika beliau pulang ke rumahnya, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal baqiya min hasyai?" Apakah masih ada yang tersisa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kambing yang kita sembelih ataupun yang diberi oleh orang. Nah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya illa katifuha." Tidak tersisa kecuali apa? Bagian pahanya sedikit. Semuanya diberikan, disedekahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang tersisa mau dimakan oleh mereka cuma satu pahanya atau sampilnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bal baqiya illa katifaha." Bahkan seluruh kambing itu tersisa kecuali yang mau kita makan ini, paha atau sampilnya. Semua yang kita sedekahkan pada hakikatnya adalah akan tersisa untuk kita nanti pada hari kiamat. Sehingga kalau yang bakhil berarti dia sendiri yang bakhil untuk dirinya, tidak mau menyisakan nikmat Allah di dunia ini untuk bekal dia di akhirat. Kalau dia dermawan, kalau dia suka memberi, suka berbagi, maka pada hakikatnya dia mau memberikan kenikmatan Allah di dunia ini, dia berikan, dia sisakan untuk bekal dia di akhirat. Ini fadlun rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini sekali lagi tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak berilmu. Nah, walaupun berilmu mungkin tidak diamalkan. Dia merasa kalau disedekahkan, kalau diberikan, habis hartanya. Tidak tersisa, sedikit untuk bagian dia. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mana qatat shadaqatun min mal?" Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Walaupun secara zahir dia diberikan berkurang, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan cara yang lain. Itu mungkin berkurang secara zahir, tetapi Allah beri barokah kepada hartanya, Allah kembangkan pada sisi yang lain. Allah beri rezeki dia dari jalan yang lain yang mungkin tidak akan disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar terhadap urusannya dan Allah akan beri rizki dia dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jangan khawatir, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang pelit, pada hakikatnya dia pelit terhadap dirinya sendiri, tidak mau ngasih untuk bekal dia di akhir, di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min mali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Siapa, kata Rasulullah, di antara kalian yang harta ahli warisnya, anak-anaknya yang dia tinggalkan setelah dia mati, nah, harta anak-anaknya, harta istrinya setelah dia meninggal, nah, siapa yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaih. Tidak ada di antara kita, wahai Rasulullah, kecuali orang itu senang dengan hartanya sendiri. Tidak ada lebih senang dengan harta ahli warisnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Harta dia yang sebenarnya adalah apa yang telah dia persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang telah dia persembahkan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, sementara harta yang dia bakhil padanya, yang dia tahan-tahan, nah, yang dia tidak apa-apakan, dia simpan saja, pada hakikatnya itu adalah harta untuk ahli waris, ahli warisnya. Maka intabihu ikhwanakum rahimani wa rahimakum Allah iyakum wasyuh fa inna ma ahlaka man kana qablakum asyuh. Hati-hati kalian daripada penyakit bakhil, karena sungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah bakhil, pelit. Kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah melanjutkan. Sungguhnya, kata beliau, mementingkan diri pribadi, nah, itu termasuk perangai orang yang bakhil. Wa man ruziqal isar faqad wuqiya syuha nafsih. Maka dan barang siapa yang diberikan rezeki untuk bersifat al-isar, lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, maka sungguh dia telah dijaga dari rasa pelit dirinya. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga, yang Allah jaga dia dari pelit dari dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari ucapan Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, nam wa man ruziqal izar, barang siapa yang diberi rezeki memiliki sifat isar, nah, maka dia dijaga dari rasa pelitnya. Ini menunjukkan kepada kita, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, rezeki itu tidak mesti berbentuk harta. Ulangi. Nah, rezeki itu tidak mesti berbentuk harta, makanan, minuman, uang dan seterusnya. Itu yang biasa dipahami oleh kebanyakan manusia. Selalu ketika mengidentikan rezeki itu harta duniawi. Padahal ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang mulia, misalnya dia memiliki sifat dermawan, dia memiliki sifat ulisar, sifat penyayang kepada fakir miskin, sifat berbakti, baik berbakti kepada kedua orang tua, semangat mengurus orang tua dan seterusnya, maka ini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi rezeki dari setiap duniawi. Nah, sehingga rizki itu ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, ada yang sifatnya ukhrawi, dini, ada yang sifatnya apa? Duniawi. Yang duniawi rizki itu adalah apa? tadi, harta, makanan, minuman, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selamat dari musibah, selamat dari kecelakaan, itu rezeki duniawi. Sementara rezeki yang sifatnya dini, agama, adalah seseorang diberikan taufik untuk bisa memiliki sifat-sifat yang itu merupakan bentuk-bentuk sifat yang mulia dan juga ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan wa man ruziqa al-ithar, barang siapa yang diberikan rezeki untuk memiliki sifat ithar. Sehingga jangan disepelekan, luar biasa, harus kita iri. Nah, kepada orang-orang yang memiliki sifat ithar. Banyak manusia iri ketika orang lain diberikan harta yang banyak. Nah, berharta dia, banyak perbendaharaan, kebunnya, tokonya. Banyak manusia yang pingin berandai-andai seperti orang tersebut. Tetapi melihat orang lain taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat orang lain semangat beribadah kepada Allah, melihat orang lain memiliki sifat dermawan, sifat izar, dia sama sekali tidak iri. Dalam artian al-hibtah, ingin seperti dia. Selalu yang diinginkan, diandai-andaikan oleh manusia itu rezeki yang sifatnya duniawi. Padahal rezeki itu juga bersifat apa? Dini, yakni agama, ukhrawi, fanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan, seseorang bisa melakukan ketaatan yang telah dia ketahui, itu rezeki. Seseorang bisa meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia ketahui yang diharamkan, dia berilmu, kemudian dia tinggalkan, itu rezeki yang luar biasa, yang ini diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang ma'ruf yang sering kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doanya beliau menyatakan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah wa arinal batila batila. Terus warzuqna jinabah. Nah, ya Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah. Ya Allah, berita tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Ini berilah kami ilmu, berilah kami ilmu. Warzuqna attiba', dan berilah rezeki kepada kami untuk mengikuti kebenaran yang telah kami ketahui. Minta rezeki kepada Allah untuk apa? Bisa mengamalkan ilmu kebenaran yang telah dia ketahui, bukan sekedar tahu tetapi mengamalkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang sesat itu sesat, yang batil itu batil, dan berilah rezeki kepada kami untuk menjauhinya, meninggalkan kebatilan tersebut. Sehingga ikhwanatul rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beramal dengan ilmunya, perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan, maka sungguh dia telah diberi rezeki yang sangat besar oleh Allah Tabaraka wa taala. Sering kita sampaikan ucapan sebagian salaf. Nah, di antara mereka mengatakan, barang siapa yang menilai, barang siapa yang menganggap nikmat Allah itu cuma pada makanan dan minuman, maka sungguh telah kurang akalnya, kurang ilmunya. Kata sebagian salaf, barang siapa, yang bisa dicari di internet ucapan ini yang pasnya gimana. Nah, barang siapa yang melihat nikmat Allah pada dirinya itu cuma pada makanan dan minuman, maka sungguh telah kurang akalnya, kurang ilmunya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Faqad naqasa ilmuhu, sungguh telah kurang ilmunya. Ketika dia cuma menganggap nikmat Allah cuma apa? Pada harta, makanan dan minuman. Tidak menganggap nah, ketaatan-ketaatan kepada Allah, rizki berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan yang haram, tidak dianggap dia sebagai nikmat, maka sungguh orang seperti ini kurang ilmu, kurang ilmunya. Ini khanafidin a'azani allahu wa iyyakum. Berikutnya, wa wiqayatu syuhhi nafsi yashmulu wiqayatahu asyuhm fi jami'i ma umira bih. Terjaga dari pelit yang ada pada diri, pada jiwa, mencakup terjaganya dari pelit pada seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innahu idza wukiyal 'abdu syuhha nafsihi, maka sesungguhnya kata Syekh Ali rahimahullah, jika seorang hamba dijaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, samahat nafsuhu bi awamirillahi wa rasulih fa fa'alaha ta'ian munqadan munsyarihan biha sadruhu, wa samahat nafsuhu bi tarkihi ma nahallahu anhu wa in kana mahbuban lin nafsi tad'u ilaihi wa tattali'u ilaihi. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang ataupun seorang hamba yang dijaga dari rasa pelitnya, maka jiwanya akan mudah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Perhatikan apa? Ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya bakhil dan pelit itu tidak semata-mata pada harta. Saya ulangi faedah luar biasa, ini pernah juga kita sampaikan di Karangenda, bahwasanya bakhil, pelit itu tidak semata-mata pada harta. Perhatikan kata beliau, barang siapa yang Allah jaga dirinya dari rasa pelit yang ada pada dirinya, dia akan mudah mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dia mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dengan sukarela, tunduk dan tenang dadanya, lapang dadanya ketika mentaati perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini orang yang dijaga dari rasa pelit jiwanya, mudah bagi dia untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang tidak dijaga dari rasa pelit jiwanya, berat ketika melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berat ketika mengerjakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, berat ketika mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Orang yang dijaga dari rasa pelit pada dirinya, kata Sa'di rahimahullah, mudah bagi dia mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasul dan Rasulnya, mudah bagi dia untuk mengerjakannya dalam keadaan luar biasa, dalam keadaan sukarela, tunduk dan tenang, lapang dadanya ketika melakukan perintah-perintah Allah dan Rasul dan Rasulnya. Wasamahat, begitu juga mudah jiwanya, jiwa yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, mudah bagi dia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah bagi dia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, walaupun perkara yang dilarang tersebut disenangi oleh jiwanya. Jiwanya menyeru kepada perkara tersebut, perkara yang haram tersebut, dan jiwanya tattali'u ilaihi, condong, cenderung kepadanya, dengan mudah dia tinggalkan. Ini diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bakhil, pelit itu secara umum biasanya disebutkan pelit dalam masalah harta, tetapi bahwasanya pelit yang sebenarnya adalah ketika seseorang berat melaksanakan perintah-perintah Allah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan berat ketika meninggalkan larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ingat sabda Nabi kita Muhammad SAW yang menguatkan ini, bahwasanya pelit itu bukan sekedar pada harta, tapi juga pada amalan. Hadis yang juga pernah kita bacakan adalah apa? Al-bakhil, orang yang bakhil, kata Rasulullah SAW. Al-bakhil, orang yang bakhil, kata Nabi kita Muhammad SAW adalah man. Nah, dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang namaku disebut di sisi dia, tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Rasul menyebutnya apa? Bakhil. Bakhil dalam apa? Bakhil di dalam beramal. Padahal amalan ini gampang, mudah. Ketika mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah, kata Rasulullah, orang yang namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Maka disyariatkan setiap kali mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya apa? Bersolawat. Nah, bukan sekedar yang mengucapkan. Artinya, bukan sekedar apa? Yang mengucapkan, tetapi yang mendengarkan juga bersolawat. Sebab Rasul mengatakan, wa man dzukirtu indahu. Siapa yang namaku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa samahat nafsuhu bi bazlil amwali fi sabilillahi wa batiwa'i mardati. Wa bidhalika yahsulul falahu wal fawzu bi khilafi man lam yuqashuha nafsihi. Maka kata Sa'di rahimahullah, orang yang terjaga dari rasa pelit pada jiwanya, maka jiwanya itu mudah untuk mendermakan harta di jalan Allah Taala. Orang yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, maka dia mudah untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Taala dan mencari keridhaan Allah Taala. Dengan hal tersebutlah dia mendapatkan kemenangan dan juga keberuntungan. Perhatikan ya, fadhilin rahimani wa rahimakumullah, orang yang Allah jaga dari rasa pelit dirinya, dia, kata beliau, mudah untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak berat, tidak pikir banyak-banyak, pikir panjang-panjang, mudah bagi dia. Dan dengan itu dia mendapatkan keberuntungan dan kemenangan. Bikhilafi man lam yuqashuha nafsihi. Berbeda dengan orang yang diuji dengan pelit yang ada pada dirinya. Pelit, bakhil untuk mengerjakan kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan secara umum tadi, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia berat mengerjakan perintah-perintah Allah Taala, berat mengerjakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini tidak terjaga rasa pelitnya. Dia menjadi orang yang bakhil, pelit. Begitu pula orang yang tidak terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, berat dia meninggalkan larangan-larangan Allah Taala. Ketika disebutkan ini haram, ini khamar haram, ini zina haram, ini berjudi haram, berat bagi dia untuk meninggalkannya. Kenapa ya fadhilin rahimani wa rahimakumullah, orang ini tidak terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya. Kebalikan dari yang tadi. Kalau orang yang jiwanya dijaga oleh Allah dari rasa pelit yang ada pada jiwanya, maka mudah mengerjakan ketaatan, mudah mengerjakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, mudah pula meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi ketika seorang tidak terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, dia berat mengerjakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Mengerjakan sholat itu ya khodafidin rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang tidak terjaga dari rasa pelitnya, apalagi mengerjakan sholat secara berjamaah, itu ka'annama yasto'adu fissama, ka'annama yaqta'u bis-sama, seolah-olah disuruh mengerjakan salat itu seperti apa? Disuruh naik gunung. Saking beratnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, apalagi secara berjamaah. Seolah-olah disuruh naik ke gunung. Begitu juga meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala, meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa-dosa, maka juga sangat berat bagi dia meninggalkannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Maka dalam hal ini contoh yang patut kita jadikan teladan tidak lain para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ini konteks ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah menceritakan tentang keutamaan Muhajirin dan Anshar, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Yang mereka orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, mereka ini dari sisi terjaga rasa pelit mereka dari sisi harta, jangan ditanya. Kemarin telah kita sebutkan. Luar biasa contoh-contoh yang mereka menjadi orang bukan sekedar dermawan tetapi al-ihsan. Begitu pula selain dari sisi harta. Selain dari sisi harta yang pun hadirin rahimani wa rahimakumullah, dari sisi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, mereka sangat mudah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan sangat mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah para sahabat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar terjaga dari rasa pelit dalam sisi harta, tetapi dari sisi diniyah, dari sisi agama juga mereka terjaga. Buktinya apa? Bukti terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, mudah mengerjakan perintah-perintah Allah dan mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya sangat banyak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Contoh ketika turun ayatus shadaqah. Ketika turun falamma nazalat ayatus shadaqah, tatkala turun ayat tentang sedekah. Nah, yang memerintahkan kaum muslimin para sahabat untuk bersedekah, maka langsung para sahabat pulang ke rumah mereka, langsung bawa sedekah masing-masing. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, pokoknya bawa sudah. Ada yang mikul karung, sekarung bawa, lempar ke masjid. Ada yang segini, bawa tepung, bawa. Pokoknya enggak malu walaupun sedih, walaupun sedikit, pokoknya mengamalkan ayat yang sedang, yang punya sedang dibawa, yang punya banyak dibawa semuanya, yang punya sedikit ya sedikit. Tetapi orang-orang munafikin mengomentari yang sedekah banyak, dikatakan oh kamu banyak sedekahnya itu karena ingin dilihat oleh orang. Orang munafik ini. Nah, yang sedikit dikomentari, kamu sedekahnya sedikit, Allah enggak butuh sedekah yang sedikit. Semua dikomentari oleh orang munafik. Padahal Allah itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun sedekahmu sedikit, itu bisa berkembang sampai seperti sebuah gunung yang sangat besar. Nah, bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ittaqun nar walau bisikki tamrah. Takutlah kalian kata Rasulullah kepada neraka. Jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Separuh kurma bisa melindungi dari neraka. Separuh kurma berapa nilainya? Sangat kecil. Apalagi sekilo kurma. Ini dipahami oleh para sahabat sesuai dengan kemampuan mereka melakukannya. Begitu pula ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat sahabat yang besar sekelas Abu Bakar dan Umar, mereka sampai menyedekahkan seluruh hartanya. Umar sampai menyedekahkan separuh hartanya. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga para wanita sahabiat, para wanita para sahabat, istri-istri para sahabat juga demikian. Suami-suami mereka bersegera ketika mengerjakan perintah-perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga para istrinya. Ketika Bilal dan Rasulullah SAW bersama Bilal menuju para wanita, kata Rasulullah SAW kepada para wanita, tasaddaqna. Uritun nara fa'idha aktaru ahlihan nisa. Kata Rasulullah, bersedekahlah kalian wahai para wanita. Aku diperlihatkan kata Rasulullah neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita, maka bersedekahlah kalian. Di antara yang bisa menolak azab neraka, menghindarkan diri dari neraka adalah sedekah. Maka langsung para wanita sahabiyat ini, mereka melemparkan apa saja yang ada pada diri mereka. Yang punya anting dilemparkan, yang punya gelang dilemparkan, yang punya kalung dilemparkan. Langsung, itu para sahabiyat. Begitu pula ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ketika turun ayatul hijab, ketika turun dalam surah An-Nur tentang ayatul hijab, ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk berhijab, menutupi seluruh badannya, berhijab menggunakan jilbabnya, menggunakan khimarnya, menutupi seluruh badannya. Maka para wanita sahabiat ketika itu langsung menutupi dengan kain-kain yang mereka pakai muka-muka mereka, wajah-wajah mereka. Yang tidak punya kain, yang punya kain dirobek kainnya, diberikan kepada saudarinya, para sahabat, para sahabiat, untuk bisa berhijab, menutupi hijab, hijabnya, menutupi muka, mukanya. Ya kalau hijab rahimani wa rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang mudah, luar biasa para sahabat itu, mudah dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mudah untuk mengerjakan. Begitu juga sebaliknya, ya kan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para sahabat yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya, sebagaimana penjelasan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kalau disebutkan larangan, kalau disebutkan larangan ini haram, ini enggak boleh, maka mereka juga langsung meninggalkannya dengan mudah, tanpa berat hati. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini tergambar ketika turun tentang ayat pengharuman khamr. Pengharuman apa? Khamr. Nah, yang pengharuman khamr ini bertahap. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sampai akhirnya benar-benar diharamkan, tidak boleh sama sekali pada semua keadaan pada surah Al-Maidah. Dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam, sesungguhnya hanya saja kata Allah Subhanahu wa taala khamar. Khamar itu ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ma khamarul akla. Yang namanya khamar yang diharamkan itu apa saja yang menutupi akal. Nah, apapun bentuknya, baik berupa cairan maupun apa, benda padat. Baik berupa minuman ataupun pil dan seterusnya, yang penting dia menutupi akal, memabukkan. Maka itu khamar yang diharamkan. Kalau berbentuk minuman apa? Apa berbentuk minuman khamar itu? Apa? Aqua. So aqua. Apa? Tua. Tua. Nah, haram. Tua. Khamar. Apa lagi? Apa? Bir. Kopi miring. Kopi miring. Antum menyebut ya, anak enggak tahu ya. Jelas yang menutupi akal, atau kalau berbentuk minuman dikenal dengan minuman keras, ya kan? Miras. Minuman keras atau yang berbentuk apa? Pil atau serbuk, pil-pil yang kecil-kecil tapi mahal ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, diharamkan. Apapun bentuknya, yang penting dia menutupi akal. Nah, dan jangan tertipu dengan nama. Jangan tertipu dengan nama. Khamar ya khamar, apapun namanya. Walaupun diberi nama dengan minuman persahabatan, tetap namanya khamar. Ada ya, katanya minuman persahabatan. Ternyata khamar. Nah, sama seperti apa? Riba disebut dengan bunga. Padahal sama saja, bunga sama riba itu haram. Sama saja bunga, bunga bank, haram. Ini kana hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika turun ayat tentang khamar ini, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat tentang haramnya khamar, haramnya minuman keras dan yang semisalnya, narkotika, ekstasi dan yang apalagi zaman sekarang? sabu-sabu masuk semuanya diharamkan. Allah mengatakan innamal khamru, hanya saja khamar wal maisir dan judi, kata Allah Subhanahu wa taala, judi dengan apapun bentuknya, model lama maupun model baru, judi apa model lama atau model baru? Model lama itu apa, remi ya kan, kalau lama itu maksudnya kita dulu remi atau apa, domino. Nah, atau zaman sekarang apakah nomor, togel, semuanya judi haram. Ikhwanatir rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam, mengundi natib, mengundi natib dan dengan anak panah dan juga untuk berhala dan seterusnya. Maka kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun itu adalah kotor, menjijikkan, kata Allah Subhanahu wa taala, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka tinggalkanlah, kata Allah, semua ini supaya kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberuntungan. Maka ketika ayat ini turun kepada para sahabat, mereka diceritakan tentang bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau sedang melayani paman-paman beliau yang sedang berkumpul minum tuang ketika itu, minum khamr ketika itu, karena memang belum diharamkan secara mutlak. Mereka sambil minum-minum, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, Anas bin Malik yang tukang nuangi, dituang keliling-keliling. Maka ketika datang kepada mereka Anas bin Malik dan paman-pamannya yang sedang mengedarkan minuman keras ini, datang berita bahwasanya Allah telah menurunkan ayat haram khamr, haram minuman keras, maka kata paman-pamannya Anas bin Malik, tumpahkan seluruh khamrnya. Tumpahkan wahai Anas seluruh khamrnya. Maka langsung Anas bin Malik menumpahkan seluruhnya yang ada di bejana-bejana, di wadah-wadah, di kaleng-kaleng, tumpahkan semuanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Langsung para sahabat tidak nunggu tanggung yang ini. Nah, tanggung, atau kata orang sekarang, iya saya tahu itu haram, tapi pelan-pelan, dikit-dikit. Nah, yang tadinya banyak, maka pelan-pelan, sedikit sedikit. Maka ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat langsung sampai dikatakan ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, banjir gang-gang kota Madinah dengan khamr. Banjir gang-gang kota Madinah dengan khamr, karena khamr di zaman Rasulullah semuanya ditumpahkan, tidak menghitung kerugian. Berbeda dengan orang di zaman sekarang yang mereka apa? Selalu menghitung apa? Kerugian. Bagaimana tenaga kerjanya kalau ditutup minuman pabrik-pabrik tersebut? Bagaimana? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi rezeki kepada mereka. Naam, man taraka syai'an lillah aw ghadaha Allahu minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih, dengan yang lebih baik. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Sa'di rahimahullah, alladhi huwa aslus syar wa maddatuhu, yang mana pelit itu, kata Rasulullah, kata Sa'di rahimahullah, adalah sumber kejelekan. Poros, sumber, unsur ataupun asal usul kejelekan adalah pelit. Fahadani as-sinfani al-fadilani az-zakkiyani humus sahabatul kiram wal a'immatul ahlam. Dua golongan ini, dua golongan yang utama ini, yang disucikan, yang suci, mereka adalah para sahabat al-kiram dan juga para imam, imam yang berilmu, yang mereka alladzina hazu minat tawabiki wal fadaili wal manakibi ma sabaku bihi man ba'dahum wa adraku bihi man qablahum fasaru ahyanal mu'minin wa zadatil muslimin wa qadatil muttaqin. In ikhlamajin rahimani wa rahimakumullah. Maka mereka mendapatkan dengan keutamaan-keutamaan keistimewaan-keistimewaan apa yang mereka dapatkan, yang bisa mereka mendahului dengannya orang-orang yang setelah mereka, dan mendapatkan keutamaan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mencapai keutamaan orang-orang sebelum mereka, maka jadilah mereka para sahabatul kiram adalah tokoh-tokohnya kaum mukminin, pimpinan-pimpinan kaum mukminin, kaum muttaqin. Maka kata beliau rahimahullah, wa hasbu man ba'dahum minal qadli an yasiru khalfahum wa yatammu wa yatamma bihudahum. Maka dan cukuplah bagi orang-orang yang setelah mereka keutamaan adalah dengan dia berjalan di belakang mereka dan mencontoh petunjuk mereka. Karena memang keutamaan itu telah diborong, telah banyak dimiliki orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, para sahabat. Maka kalau orang-orang yang setelahnya ingin mendapatkan keutamaan, jangan mencari cara yang lain, gak mungkin tercapai. Caranya adalah tidak lain dengan berjalan sesuai dengan jalan mereka, berjalan di belakang mereka, meniru, mencontoh, mengamalkan petunjuk para sahabat. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bisa mencontoh, meniru para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dan semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang terjaga dari rasa pelit yang ada pada dirinya. Amin ya mujibat sa'ilin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.